Masa depan bangsa kita ada di tanganmu semua. Jangan cengeng terhadap perjuangan untuk memenangkan perhidupan. Jangan takut untuk benar dan mengayunkan langkah dalam ketegasan. Takutlah berbuat salah. Dan jangan pernah bermunafik ria, mengatakan ya untuk tidak dan sebaliknya. Berlatihlah untuk mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak, supaya bangsa kita punya harapan besar menggapai kehidupan terhormat di depan sana. Anak-anak Indonesia, berjuanglah dan jangan pernah berhenti. Menangkan pertandingan, tunjukkan kelas diri bahwa kita memang bangsa yang besar. Bukan hanya dalam kata-kata seperti banyak diucapkan para politisi, tapi wujudkan di kenyataan. Jangan menangis dan menyesali apa yang sedang terjadi. Hapus air matamu, sing-singkan lengan bajamu. Ayunkan langkahmu, tatap ke depan. Bangunkan yang terjatuh, topang yang lemah. Inilah perjuangan kita melawan kemunafikan yang salah. Tidakkah dulu para pemuda dalam sumpahnya telah membuat Indonesia berjaya, punya harga diri yang luar biasa? Satu tanah airku, satu bangsaku, satu bahasaku. Gilir kita melukisnya dalam tempat yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Berjuang bukan untuk diri, tapi sebagai abdi. Memberikan harapan kepada generasi demi generasi, supaya sungguh boleh hidup punya harga diri. Ayo kita raih. Bersama pasti kita bisa. Anak Indonesia, anak muda, masa depan bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.